Di saat ku sendiri, ku coba untuk memahami arti cinta yang kau beri untuk diriku. Waktu pun terus berputar, yang mudah sakit hatinya.